Ku takkan mampu memaafkan dirimu. Ku rasa cukup sudah kau menyakiti hatiku. Biarkan semua ini terjadi. Luka di hati ini mungkin mampu kau kubati selamanya. Sampai ku mati. Oh, memang ku tak sempurna, tapi beginikah caranya. Kau sakiti aku, kau duakan aku, sungguh kau kejam. Sakit yang ku rasakan menusuk ke dalam hati ini. Semua ku korbankan yang kamu inginkan, tapi kau balas dengan kecurangan. Yang kamu inginkan, tapi kamu